Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada kajian yang lalu tentang peringatan Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah seputar perilaku dan kebiasaan yang terkadang terjadi di sekolah-sekolah tentang berdirinya para murid untuk menyambut kedatangan seorang guru atau yang semisalnya dalam rangka mengagungkan mereka, menghormati dan memuliakannya, tapi dalam bentuk mereka berdiri di tempatnya. Dan ini perkara yang dilarang. Namun tindakan yang boleh adalah, kata Syekh melanjutkan, wa yajuzu li sahibil bait an yaquma ila istiqbali dhuyufihi. Boleh bagi pemilik rumah, seandainya itu rumah, atau penghuni sekolah, jika itu sekolah, untuk bangkit menyambut kedatangan tamu. Nah, dia datang kepadanya, menyambutnya. Au yakumu ila mu'anaqati qadimin min safar, atau seorang bangkit untuk melakukan mu'anaqah, berpelukan, cipika-cipiki, na'am, terhadap orang yang datang dari safar. Li'anna as-sahabata ridwanullahi alaihim fa'aluhu. Karena para sahabat melakukan yang demikian. Wa huwa min ikramil dhaif, dan ini termasuk dari tindakan memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Wa tarhib bil qadim, mempersilahkan orang yang datang. Wa la ibrata bi qauli syair, dan tidak ada ibrah, tidak dianggap ucapan orang yang menyatakan qum lil muallimi wa fihi at-tabjila kada al muallimu an yakuna rasula. Bangunlah atau bangkitlah untuk muallim dan penuhi penghormatan kepadanya. Hampir-hampir pengajar itu menjadi seorang rasul, begitu mulianya seorang pengajar. Namun di sini kemuliaan yang ditunjukkan kepadanya dengan melakukan penghormatan dalam bentuk bangkit berdiri. Padahal sebagaimana telah kita sebutkan ucapan Anas bin Malik. Ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa tidak ada seorang yang lebih mereka cintai dan lebih mereka hormati tentunya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau mereka melihat Rasulullah, mereka tidak berdiri untuk memuliakan Rasul. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Karena mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci tindakan yang seperti itu. Naam. Oleh karena itu, Syekh melanjutkan, kenapa tidak dianggap ucapan si penyair tadi dengan ungkapan yang kita sebutkan barusan, karena menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau benci atas tindakan al-qiyam lahu, dan mengancam orang yang suka demikian dengan ancaman masuk neraka. Karena beliau tahu bahwa penghormatan itu tidak harus dilakukan dengan cara berdiri. Bahkan yang namanya menghormati, naam, mentaatinya, melaksanakan perintahnya, naam, mengucapkan salam kepadanya, bersalaman dengannya, dan yang lainnya. Apa gunanya, barakallahu fikum, seorang murid berdiri menghormati guru tatkala masuk, tapi ajarannya tidak ditunaikan, perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya masih dilanggar. Ini bukan menghormati seorang guru namanya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya poin yang kedua, min wajibatil muallim, di antara kewajiban seorang guru, kata beliau rahimahullah, min wajibil muallimi an yuallima thullabahu al-isti'anata billah. Dia mengajari muridnya agar para murid selalu beristianah, meminta pertolongan, minta bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memiliki ketergantungan kepada Allah. Dan para guru mengajari mereka hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Jika engkau minta, minta kepada Allah. Jika minta perlindungan, pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menitipkan pesan ini kepada setiap guru agar mengajari murid-muridnya akidah yang seperti ini, tauhid yang seperti ini kepada anak didiknya. Bahkan dalam umur di saat mereka masih muda belia, masih kecil. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau mengajarkan hadis ini dalam sekian banyak kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, termasuk kalimat yang dinukilkan oleh Syekh di sini. Hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana barakallahu fikum Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan ini kepada Abdullah bin Abbas di saat beliau pun masih kecil, masih muda belia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil beliau untuk mengajarkannya kalimah demi kalimah, beliau panggil dengan ungkapan atau dengan panggilan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak kecil, naam, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Termasuk kandungan yang ada di dalamnya adalah lafaz ini, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kau minta-minta kepada Allah, jika minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, poin yang ketiga, an yuhadzira al-muallimu thullabahu min asy-syirik. Hendaklah seorang guru mengajarkan murid-muridnya, menjelaskan kepada mereka dan memperingatkan dari kesyirikan. Memperingatkan murid-muridnya dari perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu syirik? Kata beliau, wa huwa sarful ibadati li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Bagaimana bentuknya? Kadu'ail anbiya was-salihin wa ghairihim. Seperti berdoa kepada para nabi, pada para orang-orang saleh dan yang lainnya. Kenapa beliau mencontohkan penyebutan doa kepada para nabi dan orang-orang saleh? Diberi contoh dengan contoh doa. Karena doa ini barakallahu fikum adalah afdalu anwa'il ibadah. Seutama-utama macam-macam ibadah. Bahkan ketika para ulama seperti Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membagi pembagian doa, beliau bagi doa itu menjadi dua macam. Satu, doa ibadah, dan yang kedua doa mas'alah. Doa mas'alah, soal, talab, permintaan. Intinya semua kembali kepada masalah doa. Naam. Kembali kepada doa. Dan kenapa disebutkan contoh para nabi dan orang-orang saleh? Artinya barakallahu fikum, kalau berdoa kepada para nabi dan orang-orang saleh, kepada para malaikat, tidak boleh apalagi yang lain selain para nabi. Naam. Siapapun dia, para rasul yang diutus, malaikat yang dekat dengan Allah, jika dijadikan sebagai tandingan sekutu bagi Allah, maka itu namanya perbuatan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan perbuatan tersebut. Maka kenapa setiap pengajar harus memiliki perhatian yang serius, yang sungguh-sungguh, agar memperingatkan murid-muridnya sejak dini, bahkan yang tadi sudah kita sebutkan, naam, sejak usia dini, sebagai bentuk pengamalan terhadap wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Luqman ayat ke-13, ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka tentu tanpa diragukan bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana kira-kira menurut kita ketika ada orang berbuat baik kepada kita, selalu membantu dan menolong kita, perhatian kepada kita. Tentu yang namanya orang hutang budi, biasanya dia akan berusaha sesuai dengan tabiatnya, dan itu lumrah. dia akan berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Kalau ketemu mesti senyum. Dia ingin menjaga perasaannya. Tidak ingin membuatnya tersinggung. Itu sama orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Apa kira-kira kalau ada orang yang selalu menanggung hidup kita? 6. Kita sudah dijamin nafkahnya. Saya kasih bantuan. Yang mencukupi kehidupan dia bersama anak-anaknya dan istrinya. Apa kira-kira? Ditanya, antum berapa kebutuhannya 1 bulan? Ya kira-kira, enggak usah kira-kira, mentoknya berapa? 6, 7 juta, Masya Allah 7 juta. Kira-kira apa yang kita lakukan? Kalau ada orang ngasih bantuan 8 juta per bulan. 6, enggak akan terbetik dalam pikiran kita untuk membuat dia tersinggung. Akan kita jaga perasaannya. Maka bayangkan, barakallahu fikum, bandingkan dengan Allah Azza wa Jalla, dan bukan dalam makna untuk menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Tapi bayangkan apa yang Allah berikan kepada kita dari semua karunia. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Yakin bahwa tidak ada apapun yang ada pada kita kecuali semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin semuanya untuk kita. Allah berikan segalanya. Dengan gratis. Pernafasan gratis. Coba kalau sekiranya ada orang yang bantu kita. Di saat kita sudah berada di rumah sakit oksigen. Terus menerus. Harus bayar 400 ribu setiap hari. Nah, untuk 1 tabung oksigen. Allah beri kita dengan gratis. Dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ada seorang hamba yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah minta satu saja sama dia, ibadah kepada Allah, tauhidkan Allah. Itu pun bukan karena Allah butuh kepada ibadah kita. Lah. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan maslahatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau seandainya seluruh umat di muka bumi, manusia dan jin awal sampai akhir, semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kalau sekiranya semua hamba berada dalam hati yang paling bertakwa, jin manusia awal sampai akhir, juga tidak akan menambah kerajaan dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idzan, yang mendapatkan maslahat dan manfaat dari ibadah yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita sendiri. Naam, namun itu semua Allah wajibkan kepada kita. Naam, sebagai bentuk dan sebagai gambaran tentang naam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan kerajaan Allah yang tiada tandingannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barang siapa yang kemudian memalingkan ibadah sedikit saja kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah mendatangkan kelancangan yang besar. Naam, sebagaimana tatkala sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar ya Rasul? Qala, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah dialah yang menciptakan engkau. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasalam mengaitkan dengan rububiyahnya. Karena memang mestinya, naam, seorang meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melazimkan, memberikan konsekuensi, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam uluhiyahnya. Dan yang lain tidak berhak untuk mendapatkan uluhiyah. Karena mereka tidak memiliki sifat ar-rububiyah. Mereka tidak mencipta, tidak memberi rizki, tidak menurunkan hujan, tidak menumbuhkan tanaman. tidak memberi kita anak, tidak ada. Semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya poin yang keempat. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Alal muallim an yuallima thullabahu as-salata fil madrasah wajib atas setiap guru untuk mengajari murid-muridnya salat di sekolah, mengajarinya di sekolah untuk salat. Nah, mengajari di sekolah untuk menunaikan ibadah salat. Ini bukan salat di sekolah ya. Nah, maksudnya ke masjid tapi diajari di sekolah. Ya. Wa ya'khudhuhum ila al-masjid, dan mengambil mereka, ayo ditarik menuju masjid, li yusallu ma'a al-jama'ah, agar mereka salat jamaah. Wa yushrifu 'alaihim bi nafsi, dibimbing sendiri. Naam, yata'allamu adab al-masjid. Liyasilu na'am liyusallu ma'al jama'ah. Agar mereka belajar adab-adab masjid. Na'am, agar mereka salat bersama jama'ah. Wa yushrifu alaihim binafsihi liyata'allamu adab al-masjid. Na'am, semua diupayakan untuk barakallahu fikum dibimbing sendiri. Na'am, karena berbeda kalau tanggung jawab itu diserahkan kepada sesama mereka. Beda tingkat perhatiannya, tingkat keseganannya akan berbeda. Apalagi kalau na'am barakallahu fikum, mungkin saja suatu tanggung jawab pengawasan misalnya diserahkan kepada sesama mereka. Diserahkan. Tapi gurunya ikut bergabung di situ, memberikan contoh, teladan. Ini masih mending. Tapi kadang yang parah terjadi di sebagian lembaga-lembaga, pondok pesantren bahkan. Ini Ana sedang membicarakan pondok pesantren lain, karena memang kita tidak mendapati yang demikian di ma'ahid ahli sunnah. Naam, mereka para santri ini ada petugasnya, petugas ngabsen, yang terlambat siapa, dan pernah Anda contohkan di sini, di majelis ini insyaallah, bagaimana sebuah lembaga pendidikan murid-muridnya pakai absen, kalau terlambat takbiratul ihram dapat hukuman. Tapi guru-gurunya jarang sholat berjamaah di masjid. Lebih parah lagi, masih azan, guru-guru masih di lapangan pakai celana pendek, lapangan bola. Ainal qudwah al-hasanah. Di mana teladan yang baik itu? Bagaimana ghiras setiap murid akan tumbuh, kecintaan mereka kepada syariat akan tertanam. Kalau yang seharusnya menjadi qudwa, teladan, uswa bagi mereka, hakada. Kama hada. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula barakallahu fikum, fayadkhuluhu atau fayadkhiluhu binizamin wa hudu. Mereka masuk masjid dengan teratur, dengan santun. Naam. Ini pesan. Tentunya juga ini kalian, wahai para tulab, ya para santri, yang pas kebetulan hadir di sini beberapa orang. Perhatikan ini. Naam. Ya, lihat wajahnya Ustaz, lihat semua. Ya, lihat dengan baik. Nah, masuk masjid barakallahu fikum dengan teratur, dengan santun, sampaikan kepada teman-temannya. Kita para asatidzah, para ustadz kalian tidak pernah mengajarkan ribut di masjid, apalagi ganggu orang. Terkhusus setiap Jumat. Ini berapa kali Anda mendapati Jumatan di sini? Pekan yang kemarin ini hari Jumat, kemarin sama bulan yang lalu juga begitu. Masya Allah, santri-santri kita ini begitu sudah selesai salam imam bus, langsung pada berlarian dari saf ke belakang. Padahal mereka di depan, di tengah, mengganggu orang, melangkahi orang, melewati orang. Ainal adab. Di mana adab-adab kalian sebagai para penuntut ilmu agama, para penuntut ilmu sunnah? Ya, harusnya kita sendiri zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan melangkahi para orang tua, penuh kesopanan. Ya, mereka terganggu, masih ada yang sholat. Dilewati mereka sedang sholat. Kadang harus mengangkat kaki, melewati paha-paha mereka masih berdempetan. Ainal adab. Ya, di mana ada adab-adab kalian? Maka tentu juga di sini barakallahu fikum, setiap orang tua ikut andil, ikhwah yang ada ini ikut andil, perhatian. Di depannya ada para tulab kita ini, tahan dia, pegang tangannya. Jangan biarkan dia lolos. Kalau semua tanggung jawab diberikan kepada asatidzah mereka yang hanya beberapa gelintir, tidak sanggup itu. Tidak akan sanggup. Maka di sini barakallahu fikum, asy-syekh rahimahullah menekankan ini masjid, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira yang bakal kita lakukan kalau kita datang bertamu di rumah orang, apalagi orang itu teranggap terhormat? Ya, antum datang ke rumah bupati, ke rumah pak gubernur, apalagi presiden, mau berani lari-lari di sana main-main sambil ketawa-ketawa? Tidak bakalan. Ini rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi tamu Allah yang kita mengharapkan pahala darinya. Kita mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengkhawatirkan Allah akan memasukkan kita ke dalam an-nar. Na'udzubillah. Kalau kita tidak penuh dengan kesopanan, ketundukan, ikhlas karena Allah. Naam. Maka mestinya ini semua dijaga adab-adab di dalam masjid. Artinya yang sering kita ingatkan barakallahu fikum, agar semua pihak ini ikut bersinergi. Ya, saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Kita sanggup untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak sanggup untuk melakukan ingkar mungkar ini. Mereka masih kecil. Naam. Tidak apa-apa sambil dipegang, sambil dipelototin. Naam. Kira-kira ada di antara anak-anak itu mau ngajak berantem kita? Tidak mungkin. Kami berani sama saya. Tidak bakalan ya. Dan insya Allah mereka tidak sampai seperti itu. Intinya adalah mereka ini butuh perhatian kita, butuh bimbingan kita semuanya. Ini masjid barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, oleh karena itu kita di ma'had, di setiap hari Jumat, itu para asatidzah tidak pernah absen dalam setiap minggunya. Mengingatkan para orang tua lewat SMS, tolong. Setiap orang tua tidak melepaskan anaknya mulai berangkat hingga pulang dan ditemani duduknya di masjid. Ditemani duduknya di masjid, didampingi anak-anak tersebut. Ini masih sebatas barakallahu fikum, boleh dibilang jamaahnya hanya kita saja, ikhwah ahli sunnah salafiyun. Lalu bagaimana kalau masjid yang kita tempati salat ini masjid umum, semua muslimin dari mana-mana, dari luar kota mereka ada di situ, sementara di situ tempat lembaga pendidikan kita? Naam. citra kita akan terwarnakan di sana. Oleh karena itu, barakallahu fikum, jaga dakwah ini, jaga nama baik dakwah ini dengan ikut andil menjaga akhlak dan adab anak-anak kita di saat mereka berada di masjid. Di semua kesempatan, di saat taklim, agar tidak mengganggu, di saat sholat berjamaah, apalagi di saat Jumat, dengan kondisi jamaah yang lebih banyak lagi. Kemudian Syekh menyatakan, وَيَبْدَأُ بِتَعْلِيمِ الطُّلَّبِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ مُنْذُ السَّابِعَةِ لِلْبِنْ وَالصَّبِي عَلَى السَّوَاءِ. Dan memulai mengajari para santri tentang wudu dan sholat sejak mereka umur 7 tahun, bagi anak perempuan, bagi anak laki-laki, naam, memiliki kesamaan derajat, kedudukan yang sama. Diajarkan wudu, diajari sholat, diperintahkan sholat dalam umur 7 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Allimu auladakum bis-salati idza balaghu sab'an." Naam. "Wadribuhum 'alayha idza balaghu 'ashra wa farriqu bainahum fil madaji'." Ajari anak-anak kalian salat ketika mereka telah mencapai umur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka telah mencapai 10 tahun. Kalau tidak mau salat sudah 10 tahun, pukul. Naam. Tentunya di sini, naam, dengan pukulan ta'dib, pukulan pendidikan, naam, bukan pukulan ta'zib, bukan dalam bentuk yang barakallahu fikum darbatan ghair mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang sekedar memberikan efek jera bagi mereka. Naam, memberikan efek jera bagi mereka, jangan dipukul yang sampai menyebabkan bahaya dan mudarat bagi mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan dipisahkan di tempat tidur mereka. Kalau sudah 10 tahun, anak-anak perempuan dibedakan tempat tidurnya dengan anak laki-laki. Naam, jangan punya anak 4, barakallahu fikum, laki-laki 2, perempuan 2. Naam, di sana bagi-bagi, di sini satu laki-laki, sini perempuan 1. Sana laki-laki 1, perempuan 1. Enggak apa-apa kalau masih umur 2 sama 4 tahun. Kalau sudah sama-sama 10 tahun dan 12 tahun, naam, jangan. Kalian di sini ya, tak kunci pintunya ya. Naam, ini tidak boleh dalam syariat ini. Untuk menjaga mafsadah. Menjaga mafsadah. Hadis ini sahih, rawahu al-Bazzar, wanzur sahih al-Jami'. Selanjutnya, poin yang kelima. وعلى المربي أن يعلم طلابه التوكل على الله. Atas setiap pendidik hendaknya mengajari santrinya tawakal kepada Allah. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى, berdasarkan firman Allah, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. Hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar muslimin, orang-orang muslim yang sebenarnya. Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala qaddama ma haqquhu at-ta'khir. Allah mendahulukan yang sebenarnya hanya di belakang. Mestinya susunannya tawakkalu alaihi. Naam, tawakkalu alaihi. Tawakkalu ala Allah. Namun Allah dahulukan fa'alaihi tawakkalu liifadatil hasr, untuk memberikan faedah pembatasan bahwa tawakal itu hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, maka di sini barakallahu fikum, para santri diajarkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama turzaqu At-tayru taghdu khimasan wa ta'udu bitanan." Sahih, rawahu Ahmad. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki. Dia berangkat dalam keadaan lapar, dia pulang dalam keadaan kenyang. Burung setiap pagi pergi terbang dengan penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaitkan dengan masalah rizki, dengan masalah pekerjaan, atau anggap kaitkan dengan masalah na'am barakallahu fikum, ijazah misalnya. Sekarang banyak orang tua yang mereka merasa terancam urusan rizki anaknya. Kalau anak itu tidak punya ijazah, nanti dia makan apa kalau besar? Masya Allah, antum kira ijazah yang memberikan makan buat anak-anak kita? Di mana rasa tawakal itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Seandainya semua umat manusia bersepakat untuk menahan rizki kita, memblokade arah, naam barakallahu fikum, pintu-pintu usaha buat kita, langit Allah subhanahu wa ta'ala terbuka lebar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menanggung rizki kita semuanya. Maka di sini Syekh rahimahullah, naam, memberi contoh dengan menyebutkan tawakalnya burung. Hah? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama turzaqut tayr. Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki. Tagdu khimasan wa ta'udu, atau dengan lafaz yang lain, wa taruhu bitana. Naam. Kembali dalam keadaan kenyang. Namun demikian, Syekh juga mengajarkan wa annal akhdha bil asbabi wajib, dan bahwa mengambil sebab itu wajib. Naam. Jadi bukan sekedar tawakal semata tanpa mau usaha. Urusan rezeki tawakal, tapi tidak mau bekerja mencari nafkah. Naam. Mencoba peluang, sekali ini gagal cari peluang lain. Naam. Sekali ini gagal, bu, cari peluang lain yang lain lagi. Barangkali saja 10 kali kegagalan kita adalah apa istilahnya? Keberhasilan yang masih tertunda, begitu ya? Naam. Yang sudah berhasil pada ngangguk-ngangguk. Karena memang mereka sudah mendapati dan menjalani sekian banyak kegagalan. Iya. Dan anggukannya juga ada sambil senyum-senyum. Karena memang sekarang sudah memetik hasilnya. Nah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan ya akhi. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata li sahibin naqah, kepada pemilik onta, iqilha wa tawakkal. Ikat ontamu, tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan bentuk tawakal yang sebenarnya kalau ontanya ditaruh di dekat pohon, tapi enggak diikat. Bukan tawakal namanya. Nah, bukan tawakal namanya. Yang namanya tawakal itu usaha. Nah, di sini sudah dapat peringatan. Di sini rawan curanmor. Tolong setiap pengendara yang parkir di sini, nah, hendaknya motornya dikunci ganda. Tidak lupa pakai gembok juga kalau punya. Sudah diingatkan. Jangan kemudian sok-sok tawakal datang ke situ, enggak pakai kunci, lehernya dibiarkan saja, kuncinya dicantel, nama STNK-nya dijepit di bawah jok, BPKB-nya taruh di atasnya. Ini mau sedekah apa mau tawakal ini? Nah, sak BPKB-nya lagi. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan bagaimana yang namanya tawakal yang sebenarnya, iqilha wa tawakkal. Ikat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala didatangkan kepada beliau orang-orang yang mereka hampir semaput. Naam. Beliau bertanya, man antum? Nahnu al-mutawakkiluna ala Allah. Kami ini orang-orang yang tawakal kepada Allah, ahlul Yaman, yang mereka datang menunaikan haji tanpa bawa perbekalan. Bal antumul mutawakilun, kalian orang-orang yang pura tawakal. Pura-pura tawakal gimana dari Yaman ke Makkah tidak bawa perbekalan? Yang semaput. Naam, semaput. Tapi coba lengkap, urap-urap ada. Naam, Syahi Halib ada. Ya. Perjalanan menjadi ceria, nyaman. Semua serba lengkap, enggak mikir. Makanan ada, minuman ada, cemilan ada. Nyaman kan, nak? Ya. Fa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mestinya kita ajarkan kepada para santri-santri kita, murid-murid kita. Ajarkan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam shawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada kesempatan sekitar 5 menit. Fadal jika ada yang mau disampaikan. Tafadalu hafidhakumullah.